titip doa buat kamu yang ada di sana, menahan rasa sakit di kamar yang putih. Aku turut merasakan, titip doa buat kamu, anak-anak yang lugu. Walau tanpa saudara, tak punya ayah ibu, masih ada kita di sini. Semoga semua mendengar yang merasa punya hati. Semoga tangan terbuka untuk sesama manusia. Titip doa buat kamu, teman-teman di sana, terkurung bukan burung, terikat bukan bambu. Laut biru Nusa Kambangan, mari semua lupakan cerita hati yang luka. Mari semua hapuskan rasa dendam dan amarah. Kita semua teman, sama-sama mencari demi anak dan istri. Titip doa buat kamu yang duduk di sana, jangan merasa sepi. Walau seorang diri, masih ada kita di sini. Anak dan istri, kita semua teman, sama-sama mencari demi anak dan istri.